Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita insyaallah mendapat pembahasan syurutu tahqiqin nasr, beberapa persyaratan terwujudnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, pembahasan ingkang sampun kalau ini kita menyampaikan gambaran kondisi kaum muslimin yang berada dalam kondisi terpuruk atau terjerembab dalam kehinaan, sedang tidak memiliki kewibawaan di tengah-tengah kehidupan di antara bangsa-bangsa kufar, sehingga keadaan kaum muslimin seperti yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW menjadi umat yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa kufar. Dan tentu kehinaan dan kerendahan kaum muslimin semuanya dengan sebab, dengan sebab-sebab yang menjadikan umat ini terjatuh dalam kehinaan. Insyaallah kita akan lihat beberapa sebab terwujudnya pertolongan Allah Ta'ala, sebagaimana hal ini telah terwujud pada generasi awal Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Beliau ringkas di dalam beberapa poin pembahasan seperti yang beliau bawakan dalam bab ini. Monggo dipun los. Sekalian, poin yang pertama beliau mengatakan barang siapa yang dia mempelajari sirah Rasulullah SAW dan jihad beliau, maka melihat akan memperhatikan atau akan melihat marahil, tahapan-tahapan seperti yang beliau paparkan di bawah ini. Yang pertama, marhalatut tauhid. Untuk terwujudnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita melalui marhalah pertama, marhalah pembentukan jiwa yang bertauhid. Sehingga pendidikan yang mesti diwujudkan agar kaum muslimin benar-benar berjiwa tauhid. Bukan muslimin berjiwa musyrik, bukan muslimin berjiwa kafir, bukan muslimin bersikap munafik, tapi muslim yang betul-betul mereka berjiwa tauhid, siap menjadikan totalitas kehidupannya semata-mata untuk mengabdi beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekalian, ini butuh pendidikan dan tidak sekedar hanya rapat-rapat, kegiatan-kegiatan, tapi butuh pendidikan sehingga betul-betul tauhid itu menancap di hati setiap muslim. Dan pendidikan itu gak sebagaimana sekolah, namanya pendidikan ya sekolah, gabungan antara ilmu, kemudian penegakan kepribadian, pembersihan kejiwaan dari hal yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan tauhid. Ini adalah upaya untuk mewujudkan jiwa yang bertauhid. Baqiya Rasulullah SAW atau Baqar Rasulullah SAW 13 aman fi Makkah al-Mukarramah. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Yaitu menjalankan dakwah beliau sebelum hijrah ke Madinah. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun semenjak diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 13 tahun beliau di Mekah, hampir tidak ada ayat yang turun kecuali semuanya bertemakan akidah tauhid. Belum ada ayat-ayat ahkam, terek onten ayat-ayat hukum. Yang ada semuanya ayat-ayat yang bicara tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang hal-hal yang ghaib, yaitu ghaibiyah. Sehingga ini semuanya berkaitan dengan apa yang mesti terisi ke dalam hatinya manusia. Karena apa yang menancap di hati itu nanti yang akan menjadi ruh yang menggerakkan semua amalan anggota badan. Amalan anggota badan hanya mengikuti apa yang di hati manusia. Sehingga yang paling menentukan adalah apa yang tertanam di dalam hati manusia. Kalau isi hatinya itu bahwa kebo bule itu barokah, berkah, berkahi, maka amal anggota badan pun juga akan mengikuti perintah hatinya, ngalap berkah kepada kebo bule sampai sak teletong-teletongnya. Itu karena yang nancep di hati kayak gitu. Kalau yang nancep di hati itu adalah yaitu semangat untuk menentang agama, menyembelih orang-orang Islam, maka seperti zaman PKI yang akan terjadi seperti itu. Itu karena isi hatinya seperti itu. Ah, kalau isi hatinya seorang muslim itu betul-betul tertanam akidah, kecintaan dan pengagungan kepada Allah, dan gambaran tentang hari akhir, maka kehidupannya akan merupakan cerminan apa yang ada di dalam hatinya, bagaimana dia mengagungkan Allah Ta'ala, dan bagaimana dia semua pertimbangan amalnya itu dengan pertimbangan amal atau keuntungan di yaumul akhir kelak. Wa wa yad'u qaumahu fi ila tauhidillah fil ibadah wa du'a wal hukmi wa muharabati syirki. Dan dakwah beliau selama 13 tahun di Mekah itu ajakan kepada tauhidullah, supaya semata-mata totalitas dalam mempersembahkan ibadah, doa dan hukum semata-mata dikembalikan kepada Allah Ta'ala, sehingga hamba siap betul-betul tunduk patuh setunduk-tunduknya kepada sang sesembahan itu Allah Ta'ala, dan memerangi syirik. Kegiatannya adalah memerangi syirik, karena syirik merupakan perkara yang paling berlawanan dengan tauhid. Dan fitrahnya orang yang bertauhid mesti akan menentang syirik. Tidak ada ahli tauhid yang ridha dengan syirik. Hatta thabatat hadhil aqidah fi nufusi ashabi, sehingga akidah ini betul-betul menancap kuat di dalam hati para pemiliknya, dalam jiwa para pemiliknya, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an yang hatinya tertanam akidah, bagaimana orientasi kehidupan mereka kepada akhirat, bagaimana mereka mempertahankan agamanya walaupun harus mengorbankan dunianya, sebagaimana hijrah yang mereka tinggalkan semua aset dunia mereka untuk memenuhi panggilan dan seruan Allah ke Madinah, padahal dia belum tahu bagaimana nasibnya nanti di Madinah. Ini semuanya semata-mata karena membelani akidah yang ada di dalam hati mereka. Wa asbahu syaja'an, ini wa asbahu syaja'an, mereka itu kemudian menjadi orang yang syaja', para pemberani, orang-orang mereka memiliki keberanian yang sangat tinggi. Sebagaimana para sahabat, bagaimana peperangan-peperangan yang mereka ikuti, jihad-jihad yang mereka ikuti. Mereka pemberani dalam harta dan pemberani dalam jiwa. Karena jihad itu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Maka mereka pun korbankan harta-harta mereka untuk li kalimatillah, sebagaimana mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka juga untuk li kalimatillah. Mengorbankan waktunya, tenaganya, kekayaannya, kedudukannya, ketokohannya, semuanya mereka persembahkan, mereka korbankan untuk li kalimatillah. Ini adalah para pemberani, orang-orang yang mereka betul-betul dermawan dengan hartanya, ilmunya, jiwanya untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Fayajibu ala du'at, oleh karena itulah wajib bagi para da'i, para penyeru agama ini, ayat da'u bitawhidi, agar mereka betul-betul mengawali dakwahnya dengan tauhid. Wa yuhadziru minasyirki, dan mereka memperingatkan manusia dari berbagai macam syirik. Liyakunu bi rasulillahi minal muqtadin, hingga mereka betul-betul menjadikan Rasulullah SAW menjadi suri tauladan yang diikuti dalam dakwah dan kiprah kehidupannya. Adapun kaum muslimin di zaman kita ini lebih banyak berpikir sendiri bagaimana langkah-langkah dalam memperjuangkan agamanya tanpa mau melihat dengan jelas contoh yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali. Nomor kali, mas kalian, di antara langkah Rasulullah SAW marhalah dalam perjalanan dakwah Nabi, marhalah pertama, marhalah tauhid, telah teruji bagaimana pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat dengan semua ujian-ujian keimanan, bagaimana diintimidasi oleh orang Quraisy dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan disiksa, mau dibunuh, atau bahkan sebagian telah dibunuh oleh mereka. Tapi mereka betul-betul telah teruji bagaimana menancapnya akidah di dalam hati mereka dengan tidak melepaskan akidah yang telah mereka miliki. Yang kedua adalah marhalah ukhuwah. Ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah, bergabung antara Muhajirin dan Ansar, maka Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Bagaimana mereka betul-betul jiwa mereka seakan-akan jiwa yang satu, persaudaraan yang diikat di atas Islam. Dan Nabi gambarkan memang bahwa kaum muslimin kal jasadil wahid, muslim itu seperti jasad yang satu, yang apabila sebagian anggota badannya terasa sakit, maka anggota badan yang lainnya akan merasakan sakit pula. Tangannya sakit, seluruh anggota badan yang lainnya merasakan sakit juga. Ini adalah muslimin kal jasadil wahid. Nanti juga tamsilkan di antara muslimin dengan ungkapan kal bunyan, sebagaimana bangunan yasuddu ba'dhuhu ba'dhan, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bangunan niku onten watu, onten semen, onten kerikil, onten pasir, onten ini unsur-unsur yang lainnya, kemudian bersatunya berbagai macam unsur tersebut menjadi kekuatan tersendiri. Beda kalau masih sendiri-sendiri, pasir sendiri, batu sendiri, semen sendiri, belum menyatu, maka belum menjadi sebuah kekuatan yang bermakna. Tapi ketika sudah menyatu berbagai macam unsur tersebut, maka menjadi kekuatan tersendiri, bahkan bisa menjadi sebuah bangunan yang sangat kokoh dengan keindahan yang sangat megah, sebagaimana bangunan-bangunan istana-istana besar, gedung-gedung besar yang kelihatan gagah atau kelihatan cantik. Maka semuanya itu berkaitan dengan unsur bersatunya berbagai unsur, kemudian dipoles oleh para ini arsitek dan tukang-tukang yang sangat mahir, sehingga menjadi sebuah bangunan yang sangat indah, sangat hebat. Beliau mengatakan, laqad hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah liyakun al-mujtama al-muslim al-qa'im ala tahabub. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah dari Makkah ke Madinah agar menjadi masyarakat muslim yang tegak di atas kecintaan. Fa awwalu ma bada'a bihi huwa bina'u masjid. Dan pertama kali Nabi lakukan adalah membangun masjid, yang dengan keberadaan masjid yajtami'u fihil muslimun li ibadati rabbihim. Kaum muslimin bisa berkumpul untuk beribadah kepada Rabb-nya. Dan dengan itu dia pun akan bisa mewujudkan yakni perkumpulan setiap kulla yaumin khamsamara, setiap harinya sampai bisa 5 kali. Ini sebuah kenikmatan tersendiri, Bapak sekalian. Masyarakat itu akan saling pangerten, melihat, memperhatikan itu kalau dia berkumpul. Masyarakat yang tidak pernah berkumpul, yang betul ngerti, yang tonggonya sakit nggak tahu, kelaparan juga nggak tahu, ada masalah juga nggak tahu. Sehingga termasuk fungsi kita sholat berjamaah itu untuk mengetahui kondisi kaum muslimin. Si fulan nggak kelihatan kemana, ada apa, punya masalah apa. Sehingga kemudian ada gerakan untuk memperhatikan saudaranya yang tidak kelihatan. Dan itu kenikmatan. Seandainya kita tidak ada masjid, Bapak sekalian, boleh jadi kumpulnya itu nek pas event-event konten manten, terus kamu beli kematian, padahal kadang-kadang mboten mati-mati. Mantenan nggih, berapa kali mantenan sekampung setahun berapa kali. Mungkin nek melampah ya, kempalan RT atau kempalan RW, itu pun kadang ada kesibukan sendiri. Nah, masya Allah dengan onten syariat salat jamaah, kita berkumpul, yang perkumpulannya itu bermanfaat. perkumpulannya itu kita bertemu dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suasana hatinya suasana yang baik. Ada orang ketemu, ibu-ibu ketemu umpamanya di kumpulan arisan, akhirnya ketemu, ngobrol, ngerumpi, terus ngerambian kemana-mana. Kadang-kadang isu yang dibicarakan hanya sekedar isu, sehingga menjadi perkumpulan yang justru akan menimbulkan mabarat. Tapi kalau kaum muslimin kita kumpul ke masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya kita adalah menyembah kepada Allah, berkumpul, kemudian saling melihat, memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa berkumpul antara yang kaya dengan yang miskin. Karena kalau kita kumpulnya hanya di mantenan, kadang-kadang undangan manten jam sekian yang kaya-kaya, jam sekian yang miskin-miskin, akhirnya juga ketemu lagi, kaya miskin gak ketemu lagi. Datang masjid, semua lapisan bisa ketemu. Ini semua, ini lapisan masyarakat tua, muda, sepuh, enam, kemudian status sosial dengan segala macam statusnya bisa ketemu dan bisa kemudian saling membicarakan kepentingan yang dibutuhkan di dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga iblis, bahas kalian, ada satu yang selalu diusahakan oleh iblis, yaitu menjadikan umat ini cerai berai, tidak akur dan tidak mau saling tahu. Nabi indikakan dalam hadis, inna iblisa yadau arsyau alal ma, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian faba'atha sarayahu, lalu iblis pun kemudian menyebar pasukannya untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Fatanahum mangzilatan, dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dari para pasukan yang disebar itu, a'dhamuhum fitnatan, yang paling besar fitnahnya, yang paling besar fitnahnya. Kemudian faja'a ahaduhum, datanglah salah seorang pasukan iblis melapor, qad fa'altu kada wa kada, saya telah melakukan tindakan ini dan tindakan itu, yaitu penyesatan kepada manusia. Kemudian kata iblis, ma fa'alta atau ma sanata syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi yang lainnya dan dia mengatakan, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imraati, saya telah ini tidaklah saya tinggalkan dia kecuali telah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka kemudian dia pun didekatkan kepada iblis dan iblis katakan, ni'ma anta, kamulah orang yang paling hebat, kamulah orang yang paling sukses, itu makarnya. Sehingga diantara proyek besar iblis adalah memisahkan antara dua orang yang mereka bersaudara, yang mereka bersatu dalam persaudaraan, dalam ikatan persaudaraan, termasuk suami istri sebagai pondasi keluarga yang akan melahirkan keluarga atau anak keturunan yang hebat-hebat. Jika orang tuanya rukun, jika kedua orang tuanya harmonis, bekerja sama yang baik, penuh dengan musyawarah, penuh dengan keteladanan, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu akan menghasilkan keluarga yang insya Allah berkualitas. Tapi kalau orang tuanya adalah firaq, ini dia cerai, atau orang tuanya tidak akur, tidak menunjukkan keharmonisan dalam keluarga, maka tidak akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas di tengah-tengah keluarga tersebut. Demikian pula umat ini akan digarap oleh iblis seperti itu. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW, inna syaitana qad ya'isa, qad asa'a qad ayisa. Sungguh syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh ini orang-orang yang salat. Tapi ada satu proyek yang sangat besar yang menjadi garapan iblis. Apa itu? Walakin fi tahrish, yaitu dalam hal tahrish, dalam hal merusak hubungan antara muslimin yang satu dengan muslimin yang lainnya. Dirusak hubungannya agar mereka bermusuhan, agar mereka tidak akur, agar mereka tidak saling bersaudara. Sehingga ketika orang hatinya tidak menyatu, maka jasadnya pun juga akan sulit menyatu. Orang kalau hatinya itu ada masalah, jasadnya sukanya menjauh. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat diantaranya mengingatkan, yaitu supaya mereka merapat. Sawu sufufakum wala takhtalifu, supaya sofnya diluruskan, didapatkan, jangan saling berselisih, jangan renggang berselisih. Fatah talifa qulubukum, akan hati kalian akan centang perenang atau akan juga terpisah-pisah. Persatuan hati itu sangat berkaitan dengan persatuan jasad. Orang yang hatinya punya masalah, biasanya pun jasadnya susah untuk mendekat. Kalau dia jasadnya mendekat, insya Allah hatinya pun juga akan menunjukkan kedekatan dan tidak ada masalah. Maka Nabi betul-betul bagaimana menjadikan umat ini umat yang satu, yang mereka betul-betul bersatu dalam menyembah Allah, bernabikan Rasulullah, berkitabkan Al-Quranul Karim. Tapi jangan lupa buat sekalian, onten proyek besar iblis dan pasukannya, yaitu At-Tahrish, menimbulkan persengketaan dan perpecahan di antara para manusia, yaitu kaum muslimin. Oleh karena itulah, kebaikan kata Nabi, kebaikan sekecil apapun, kalau itu betul-betul kebaikan yang bermanfaat, jangan diremehkan. Termasuk dalam masalah membangun persaudaraan, sekecil apapun kebaikan itu, kalau bisa merekatkan persaudaraan, maka lakukanlah. Sekalipun hanya tersenyum, umpamanya kata Nabi, tabasmuka li akhika shadaqah, senyum anda kepada saudara anda adalah shadaqah. Sehingga ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara mereka, dan bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kata beliau di antaranya bahwa orang yang paling besar mendapatkan rahmat Allah Ta'ala adalah orang yang paling besar usahanya untuk mendamaikan di antara kaum muslimin. Orang yang paling besar upaya islah terjadi di antara muslimin, orang yang paling besar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjaga hubungan, menjaga perasaan, dan menjaga untuk saling terikat hubungan antara kaum muslimin, apalagi sefamili, sesaudara, yang kadang-kadang urusan-urusan harta, warisan, keluarga, permasalahan menjadikan retak-retak ini silaturahimnya. Orang yang paling besar rahmatnya, orang paling besar upayanya untuk merekatkan persaudaraan di antara sesama muslimin, apalagi di antara yaitu keluarga yang juga sama-sama muslim, apalagi antara suami dan istri. Sampai di antaranya Nabi jelaskan, atau para ulama jelaskan, termasuk bohong yang boleh itu adalah bohong dalam rangka untuk mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa. Monggo. Walaqad wajata ar-rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mempersaudarakan kaum Ansar, yaitu penduduk Madinah dengan kaum muslimin yang telah meninggalkan negerinya beserta segala harta benda mereka. Orang-orang apapun lalu menawarkan harta benda mereka kepada kaum muslimin serta membantu memenuhi segala yang diperlukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu adanya permusuhan nama antara suku Aus dan suku Khazraj. Beliau pun lalu mendamaikan kedua suku tersebut, menghilangkan rasa permusuhan dan kedengkian di hati-hati mereka, menjadikan mereka bersaudara yang satu sama yang lain, saling mencintai dalam ikatan iman dan tauhid. Beliau serukan kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah menjadi saudara muslim. Walaqad wajata Rasul sallallahu alaihi wasallam sukan al-Madinah wa hum min al-Aus wal Khazraj bainahum adawatan qadimatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penduduk Madinah ketika beliau datang di Madinah. Mereka itu yaitu suku Aus dan Khazraj, di antara mereka ada permusuhan yang sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Permusuhan yang turun-temurun antara Aus dan Khosrot, sehingga para sahabat Madinah, Aus dan Khosrot ini punya background orang-orang yang memang jagoan-jagoan perang, yang biasa perang, karena peperangan antara Aus dan Khosrot pun sudah ratusan tahun terus turun-temurun diantara terjadi diantara mereka. Fa'aslaha bainahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan, memperbaiki permusuhan di antara mereka sehingga menjadi sebuah persaudaraan setelah berpuluh-puluh atau bahkan ratusan tahun mereka tenggelam dalam permusuhan, pertikaian, sehingga sering ada sedikit masalah tersulut perang antar suku, perang antara Aus dan Khosrat. Oleh karena itulah Allah ingatkan, wazkuru nikmatallahi, dan ingatlah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kalian, yang kalian dulu wa kuntum a'daan faslaha baina qulubikum fasbahtum bi nikmati ikhwanan, yang dulu kalian bermusuhan lalu Allah perbaiki keadaan kalian, yang kemudian dengan iman itu kalian saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Nikmat yang Allah ingatkan adalah nikmat persaudaraan. Sebagaimana permusuhan adalah musibah, suriah contoh yang paling gampang. Bagaimana permusuhan, pertikaian, perang saudara di antara muslimin menjadi masalah yang menghancurkan segala-galanya. Sehingga nikmatnya kehidupan bersaudara, nikmatnya kedamaian dan ketentraman, ketenangan, hendaknya benar-benar dijaga dan dipelihara. Dan termasuk dakwah ini akan bisa tersebar luas apabila kondisinya itu tenang. Kalau kondisinya kacau, penuh dengan fitnah-fitnah, maka ini akan bisa menghambat perjalanan dan perkembangan dakwah. Oleh karena itulah para ulama betul-betul sangat mengingatkan, jangan sampai kecerobohan sebagian orang menjadikan umat ini kemudian menjadi kacau balau, surat rusak, menjadi permusuhan yang semakin membara setelah tadinya ini hidup dalam ketenangan dan ketenteraman. Kemudian wa asalal hiqda wal adawata min sudurihim, dan Nabi pun melenyapkan hiqd, kedengkian-kedengkian dan permusuhan-permusuhan yang tersimpan di dalam hati mereka. Dan orang kalau punya kedengkian sekalian, dia akan membuat makar-makar. Iblis karena dengki kepada Adam, maka dia pun menancapkan, mengibarkan bendera permusuhan. La'uhyannahum ajma'in. akan aku sesatkan mereka semuanya, ya Allah, tanpa kecuali. Semuanya akan disesatkan oleh iblis, dan iblis pasang target bahwa kebanyakan mereka akan sesat. Kemudian kedengkian saudara-saudaranya Yusuf telah membuat makar kepada Yusuf, sampai Yusuf kemudian terlunta-lunta dari dimasukkan ke sumur, kemudian dipisahkan dari bapaknya, kemudian mengalami kehidupan seperti yang diceritakan dalam surat Yusuf, perjalanan hidup Nabiullah Yusuf. Kedengkian orang-orang Yahudi sampai menjadikan mereka mengingkari Rasulullah SAW dan selalu membuat makar untuk memusuhi Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kedengkian Abu Jahal terhadap nikmat kenabian yang Allah berikan kepada Bani Hashim, menjadikan Abu Jahal mengingkari Rasulullah SAW, yang sesungguhnya Abu Jahal tahu tentang benarnya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menghilangkan kedengkian itu diantara dasar untuk terwujudnya persaudaraan. Sebab kalau orang dengki memandang saudaranya enggak senang, serba tidak senang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Wal adawata min sudurihim, demikian pula menghilangkan permusuhan diantara mereka, sehingga mereka menjadi seakan-akan satu hati penuh dengan persaudaraan. Wa ja'alahum ikhwatan mutahabina fil iman, dan menjadikan mereka orang-orang bersaudara yang saling mencintai diantara mereka dengan ikatan iman wa tauhid, dan ikatan tauhid penyembahan kepada Allah Ta'ala. Kama ja'a fil hadith, sebagaimana dalam hadis Nabi terangkan, al-muslimu akhul muslim, bahwa muslim itu saudaranya muslim yang lainnya, sehingga mereka tidak merendahkan, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi. Dan Nabi ajarkan kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bidillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.